Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara talabul ilmi, dengan cara tafaqquh fiddin, menuntut ilmu dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, bahwa mencari ilmu adalah di antara sebab yang sangat besar di dalam meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita akan bertambah dengan kegiatan talabul ilmi, dengan kegiatan mencari ilmu, bahkan dari berbagai sisi. Iman kita bertambah ketika kita keluar dari rumah menuju tempat talabul ilmi. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Begitu pula akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita duduk di majelis ilmu, bertemu dengan orang-orang yang mencintai ilmu. Akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendengarkan penjelasan ilmu. Akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengamalkan ilmu tersebut. Begitupun akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari itu kepada orang lain. Maka pertambahan iman ini melalui aktivitas talabul ilmi, mencari ilmu, ini dari berbagai sisi tadi. Maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini Allah berkenan memberikan taufik kepada kita, menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan sore hari ini, insyaallah tema kita adalah Islam agama yang sempurna. Islam agama yang sempurna. Dan perlu juga untuk disampaikan bahwa insyaallah pembahasan tentang tema ini akan saya ambil dari satu risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Amin Ibn Muhammad Asy-Syangkiti rahimahullahu taala. Seorang ulama yang telah sangat terkenal kedalaman dan keluasan ilmunya. Nah, risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syangkiti ini berjudul Al-Islamu Dinun Kamil. Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu dan aku telah menyempurnakan atasmu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Ayat ini turun pada hari Arafah, hari Jumat, pada peristiwa Haji Wada, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan wukuf di Arafah. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat 81 hari setelah turun ayat ini. Maka ayat ini adalah di antara ayat yang terakhir turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang barusan kita baca. Nah, di dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan sangat tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi kita agama kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah telah menyempurnakan bagi kita agama kita. Artinya setelah itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi dan tidak akan menambah sesuatu dari agama yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi dan seorang rasul setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena agama telah sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para rasul dan para nabi. Nah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan atas kalian nikmatku. Assalamualaikum. Artinya para hadirin kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa disempurnakannya agama bagi kita ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Karena dengan disempurnakannya agama oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, telah menjelaskan kepada hamba-hambanya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia yang menjamin kebahagiaan dan kesenangannya baik di dunia dan di akhirat. Jadi disempurnakannya agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karunia yang sangat besar. Karena berarti segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia baik di dunia dan di akhirat ini sudah selesai diajarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama. Maka agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Karena agama yang sempurna adalah hanya agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Tidak mungkin meridhai suatu agama yang tidak sempurna. Ketika Islam ini adalah agama yang sempurna, Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna hanya meridhoi agama Islam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala hanya meridhoi agama Islam, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi agama selain agama Islam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat yang lain, "Umay yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang menginginkan mencari agama selain Islam, maka sungguh tidak akan diterima agama itu darinya, dan dia akan termasuk orang-orang yang rugi di akhirat. Gitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar, yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Maka intinya para hadirin kaum muslimin, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat yang sangat jelas, tegas, yang menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Agama yang satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam risalah ini Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangkiti akan menyebutkan beberapa contoh. Tentang kesempurnaan Islam. Dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang besar, ya. Yang permasalahan-permasalahan ini adalah permasalahan-permasalahan yang menjadi pilar-pilar kehidupan umat manusia di dunia ini. Akan ada 10 permasalahan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangkiti dalam risalah ini. Melalui penjelasan tentang 10 permasalahan ini, Syekh ingin menggambarkan betapa Islam ini adalah agama yang sempurna. Agama yang menjelaskan kepada umat manusia segala sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka untuk kebahagiaan dan kesenangan hidup mereka baik di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang mengambil prinsip Islam, prinsip Al-Quran, prinsip sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya di dalam 10 permasalahan ini, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, maka dia akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia dan di akhirat. Nah, apa 10 permasalahan ini? Yang pertama adalah tauhid. Permasalahan pertama adalah tauhid. Permasalahan yang kedua adalah al-wa'adz. Wa'adz itu di sini nanti adalah nasihat. Adalah nasihat yang mendorong seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang ketiga adalah masalah amal soleh. Bagaimana cara membedakan mana amal soleh dan mana yang bukan amal soleh. Permasalahan yang keempat adalah masalah hukum. Wajibnya berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang kelima adalah masalah yang berkaitan dengan sosial masyarakat. Masalah yang keenam adalah masalah yang berkaitan dengan ekonomi, iktisad. Masalah yang ketujuh adalah masalah yang berkaitan dengan siasah, politik. Masalah yang kedelapan adalah masalah tentang problem dominasi kaum musyrikin atau dominasi orang-orang kafir atas kaum muslimin. Kemudian permasalahan yang kesembilan adalah masalah lemahnya kaum muslimin di dalam menghadapi orang-orang kafir. Kemudian permasalahan yang sepuluh adalah permasalahan ikhtilaful qulub, perselisihan hati dan perpecahan antara kaum muslimin. 10 permasalahan yang akan diulas oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangkiti, ya, di dalam risalah yang ringkas ini. yang insya Allah akan kita baca. Dan kalau kita perhatikan 10 permasalahan ini adalah benar-benar permasalahan yang sangat penting sekali ya. Dimana tadi kehidupan manusia di dunia ini, ini bermuara kepada 10 permasalahan ini. Coba kita perhatikan tadi apa, kita ulangi masalah tauhid, masalah wa'al, motivasi untuk beribadah, masalah amal soleh, masalah hukum, masalah sosial, masyarakat, masalah ekonomi, politik, dominasi orang kafir terhadap kaum muslimin, lemahnya kaum muslimin dalam melawan orang-orang kafir, begitu juga perpecahan yang terjadi antara kaum muslimin. Ini kan problem-problem yang kalau kita perhatikan juga ini ada di tengah-tengah kaum muslimin, betul tidak? 10 permasalahan ini ada di tengah-tengah kaum muslimin. Masalah tauhid, masalah motivasi beribadah, amal soleh, ekonomi dan seterusnya. 10 permasalahan ini kalau kita perhatikan, ini ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Dan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan 10 perkara ini? Solusinya ada di dalam Islam. Solusinya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka begitupun kita ya, sebagai kaum muslimin yang jelas sekali melihat problem-problem seputar ini ya, ada di hadapan kita, penting sekali untuk mempelajari bagaimana solusi Islam, bagaimana solusi Al-Quran di dalam mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan 10 perkara ini. Mudah-mudahan waktunya cukup ya untuk membahas 10 masalah ini. Kalau tidak cukup mungkin nanti kita akan bahas lagi pada waktu yang lain. Nah, yang pertama adalah masalah tauhid. Dan ini adalah di antara permasalahan yang sangat penting dan merupakan inti dari ajaran Islam. Jadi inti dari ajaran Islam itu adalah tauhid. Nah, Syekh mengatakan faqad ulima bi istiqra'il Qur'an annahu munqasimun ila thalathati aqsam. Telah diketahui dengan melakukan penelitian terhadap dalil-dalil dan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an bahwa tauhid itu dibagi menjadi 3 macam. Tauhid dibagi menjadi 3 macam. Perlu untuk diperhatikan bahwa pembagian tauhid menjadi 3 macam seperti ini adalah dimaksudkan hanya sekedar wasilah untuk memahami hakikat tauhid. Untuk memahami hakikat tauhid. Dan ini bukan termasuk perkara bid'ah, perkara yang mengada-ngada di dalam agama. Seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Sebagian orang mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi 3 ini muhdats katanya. Ini perkara baru, ini bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan katanya yang pertama kali melakukan pembagian tauhid kepada 3 ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katanya dan murid-muridnya. Sebelum itu tidak ada. Ya, maka kita katakan kepada mereka, ya terserah. Ya, terserah. Antum tidak menerima tauhid dibagi menjadi 3, akan tapi hakikat tauhid harus benar-benar difahami dengan baik. Harus benar-benar difahami dengan baik. Jangan salah memahami tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka sekali lagi kita katakan, karena kita ya membagi tauhid menjadi 3 macam seperti ini hanyalah untuk sekedar wasilah mengenal hakikat tauhid dengan benar sehingga tidak salah di dalam memahami tauhid. Oleh karena itu, kalau kemudian tauhid ini tidak dibagi menjadi 3 seperti sebagian para ulama membagi tauhid menjadi 2. Selama maknanya benar, tidak jadi masalah. Karena kita tidak ta'abud, kita tidak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hanya sekedar pembagiannya saja. Dan ada buku yang sangat ya cukup baik dalam menjelaskan permasalahan pembagian tauhid menjadi tiga ini. Itu risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr yang berjudul Al-Qawlus Sadid Firraddi Alaman Ankara Taksimat Tauhid. Dan saya rasa sudah diterjemahkan ya. 6. Lalu kemudian dari mana juga kita membagi tauhid menjadi tiga macam seperti ini. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, faqad ulima bistiqra'il Qur'an. Jadi pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah kesimpulan ya, atas penelitian yang dilakukan oleh para ulama secara lengkap terhadap dalil-dalil atau ayat-ayat dari Al-Qur'an. Ini disebut dengan metode istiqra, dan istiqra ini adalah metode ilmiah yang diakui oleh seluruh kaum muslimin. Itu melakukan penelitian secara seksama, secara lengkap, secara utuh terhadap semua dalil-dalil dari Al-Quran. Kemudian para ulama menyimpulkan bahwa ketika Allah berbicara masalah tauhid dalam Al-Quran, maka tauhid ini ada tiga macam. Sebagaimana juga ketika para ulama bahasa menyimpulkan bahwa dalam bahasa Arab kata itu hanya ada tiga. Isim, fi'il, harf. Dari mana mereka menyimpulkan bahwa kata dalam bahasa Arab itu hanya ada tiga, isim, fi'il, dan harf? Sama, itu menempuh metodologi istiqra tadi. Itu setelah melakukan penelitian terhadap semua kata dalam bahasa Arab, kemudian para ulama bahasa mengatakan, menyimpulkan bahwa bahasa Arab itu katanya itu tidak keluar dari tiga kata ini. Nah, maka begitu pun juga dengan pembagian tauhid menjadi tiga. 6. Yang pertama adalah tauhiduhu jalla wa ala fi rububiyyatih. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah azza wa jalla di dalam rububiyahnya. Wa hadha an-naw min at-tauhid jubilat alaihi fitarul uqala. Jenis dari tauhid ini kata Syekh adalah sesuatu yang telah ada bersama fitrah orang-orang yang berakal. Jadi keyakinan, pengakuan tentang tauhid rububiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang memberi rizki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan dan seterusnya dari makna-makna rububiyah, ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang bersama penciptaannya. Jadi sudah menjadi fitrah manusia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'atahum man khalaqahum la yaqulunallah." Dan jika engkau tanya wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang telah menciptakan mereka, maka mereka akan berkata Allah. Ini orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang yang memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengakui bahwa yang menciptakan diri mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik di zaman dulu ya, meyakini dan mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala itu tadi dalam surat Zukhruf ayat 87. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar." Ya, kemudian dan seterusnya sampai kemudian Allah berfirman, "Fakul afala tattaqun." Siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi, dan siapakah yang ya memberikan kepada kalian pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan yang apa? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengurus segala perkara? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan berkata Allah. Jadi orang-orang musyrik di zaman dulu mereka mengakui tauhid rububiyah. Mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang memberi rizki, satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak. Ayat-ayat yang menetapkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Wa inkaru fir'aun li hadzal naw fi qawlihi qala fir'aun wa ma rabbul alamin mukabarah wa tajahul. Dan pengingkaran Fir'aun terhadap tauhid jenis ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala fir'aun wa ma rabbul alamin, Fir'aun berkata, apa rabbul alamin itu? Siapa rabbul alamin itu? Ya. Ini adalah perkataan Fir'aun yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika Fir'aun mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada Rob yang memelihara langit dan bumi. Tidak ada Rob yang menciptakan alam semesta. Maka kata Syekh, ini adalah dikatakan oleh Fir'aun hanya sekedar dari kesombongan dan sikap tidak mau tahu saja. Artinya, pada hakikatnya Fir'aun itu di dalam hatinya mengakui, meyakini bahwa ada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin yang memelihara langit dan bumi, menciptakan alam semesta termasuk menciptakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Isra ayat 102, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Musa berkata kepada Fir'aun, sungguh engkau sebetulnya mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu melainkan Rabbus samawati wal ard, melainkan Rabb, Tuhan langit-langit atau Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Jadi Fir'aun mengatakan, Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, sungguh engkau itu sebenarnya mengetahui, meyakini dalam hatimu bahwa yang menurunkan semua mukjizat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabbus samawati wal ard. Begitu juga hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, itu surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka, Firaun dan pengikutnya itu, mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwa-jiwa mereka, diri mereka itu meyakininya. Ya. Padahal diri-diri mereka itu meyakininya. Zulman wa uluwa, karena mereka itu zalim dan mereka itu sombong. Ya. Jadi Fir'aun, orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, seperti sebagian orang yang saat ini dikenal dengan apa? Mereka orang-orang ateis. Ya. Mereka mengingkari semua itu hanya sekedar karena kesombongan yang mereka miliki. Pada hakikatnya, di dalam batinnya, di dalam hatinya, mereka meyakini bahwa ada Allah Subhanahu wa taala, ada Rabbus samawati wal ardi, ada Rabbul alamin. Oleh karena itu Al-Qur'an ketika menetapkan tauhid rububiyah ini, seringkali Al-Quran menetapkan tauhid rububiyah ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi bentuknya itu hanya apa? Bertanya. Seperti afillahi syakun. Apakah ada keraguan pada Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qul aghairallahi abgu rabban wa huwa rabbu kulli syai. Katakan wahai Muhammad, ya, apakah aku akan mengharapkan Rob selain Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah itu Rabbu kulli syai, padahal Allah itu Tuhan segala sesuatu. Begitu juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qul mar rabbus samawati wal ard, qulillah, katakan wahai Muhammad, siapa rabbus samawati wal ard itu? Katakanlah bahwa itu adalah Allah. Dan ayat-ayat yang lainnya yang kita perhatikan, ketika Allah mentakrir, menetapkan tauhid rububiyah, maka Allah Subhanahu wa taala sering menggunakan bentuk apa? Bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan. Yang mengajak mereka untuk berpikir menggunakan akal mereka. Nah, wa hadzan naw min at-tauhid lam yanfa'il kufar. Tauhid jenis ini tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir. Li'annahum lam yuwahhiduhu jalla wa ala fi ibadatihi. Karena orang-orang kafir tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan kepadanya. Jadi sekedar tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah mencipta, Allah itu satu-satunya yang memberi rizki, Allah itu satu-satunya yang menciptakan alam semesta, Allah satu-satunya yang memelihara alam semesta, Allah satu-satunya yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mematikan, Allah mencabut kerajaan dari siapa saja yang Allah kehendaki dan memberikan kerajaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, meyakini ini semua ya, tidak menjadikan seseorang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid yang seperti ini tidak akan memberikan manfaat ya, bagi orang yang memilikinya, baik di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena mereka belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan mereka ya, di dalam ketaatan-ketaatan, di dalam ketaatan-ketaatan mereka. Inilah yang kemudian penting untuk dipahami, yaitu tentang jenis tauhid yang kedua adalah tauhid, tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Ya. Orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga tadi, ya, biasanya mereka kemudian mengingkari tentang perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Jadi ketika mereka mengingkari pembagian tauhid ini, sebetulnya mereka ingin mengingkari bahwa kalau orang sudah mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, otomatis orang itu mengakui, meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang meyakini tauhid rububiyah cukup menurut mereka untuk menjadikan mereka seorang ahli tauhid. Dan inilah makna yang batil yang diinginkan oleh mereka. Ya. Adapun tadi kita katakan, ya, dan ini penting sekali untuk dipahami, keyakinan kita, keyakinan seseorang terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tadi, Allah itu mencipta, memberi rizki, mengatur alam semesta, ya, menghidupkan, mematikan dan seterusnya, ini tidak cukup. Oleh karena itu kita saksikan orang-orang yang suka melakukan kesyirikan, datang ke kubur keramat kemudian meminta-minta kepada penghuni kubur. Kalau kita tanya mereka, siapa yang menciptakanmu? Siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang menciptakan penghuni kubur ini? Mereka akan berkata Allah. Mereka akan berkata Allah. Tidak mungkin mereka mengatakan bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah penghuni kubur. Tapi mengapa kemudian mereka melakukan perbuatan syirik? Meminta-minta kepada orang yang sudah mati. Ini yang menjadi pertanyaan. Ini yang menjadi pertanyaan. Dan ini sekaligus juga membuktikan bahwa meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, tidak kemudian otomatis orang itu benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Ya. Maka yang kedua, jenis yang kedua dari tauhid ini adalah tauhiduhu jalla wa ala fi ibadatihi. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan kepadanya. Ya, para hadirin kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kaum muslimin benar-benar memahami perbedaan antara dua tauhid ini, maka insyaallah problem-problem kaum muslimin saat ini yang berkaitan dengan tauhid, ya, fenomena-fenomena kesyirikan yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku Islam, ini insya Allah apa? Akan selesai, akan tuntas, akan bisa diatasi. Ya. Tapi karena sebagian kaum muslimin itu tidak mengenal hakikat dari tauhid dan tidak bisa membedakan antara dua tauhid ini, terjadilah apa yang terjadi, terjerumuslah mereka kepada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tauhid itu sendiri. Nah, apa itu tauhid ibadah? Tauhid ini juga biasa disebut dengan tauhidul uluhiyah, tauhidul ubudiyah, atau tauhidul ibadah. Ya. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah adalah seseorang benar-benar meyakini dan menunjukkan seluruh bentuk ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh bentuk ibadah yang dilakukannya hanya dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat kepada Allah, sujud ruku kepada Allah, saum untuk Allah, zakat kepada Allah, haji juga untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah, memohon bantuan hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, cinta juga hanya kepada Allah. Seluruh bentuk-bentuk peribadahan ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang hamba benar-benar menunjukkan seluruh bentuk ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah merealisasikan tauhidul uluhiyah. Itu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala fil ibadah, di dalam beribadah kepadanya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa tauhid rububiyah yang tadi yang pertama itu kaitannya dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah yang mencipta, Allah memberi rezeki, Allah mengatur alam semesta, Allah menghidupkan, Allah mengatakan. Semuanya apa? Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid uluhiyah, tauhid yang kedua ini kaitannya dengan perbuatan-perbuatan hamba. Kita sholat hanya untuk Allah, kita berzakat untuk Allah, kita haji untuk Allah, kita sujud kepada Allah, ya. Kita berdoa hanya kepada Allah, kita istighosah, isti'anah, isti'adzah, tawakal, khauf, roja, semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka tauhid uluhiyah yang kedua ini kaitannya dengan perbuatan-perbuatan kita, perbuatan-perbuatan hamba. 6. Syekh mengatakan wa huwa alladhi waqa'at fihi jami'ul ma'arik bainar rusuli wal umam. Tauhid jenis inilah yang menyebabkan peperangan dan pertentangan antara para rasul Allah Subhanahu wa taala dengan umat-umat yang mereka diutus kepadanya. Jadi inti dari pertentangan para rasul dan umatnya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi inti pertentangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang musyrik adalah di dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Di dalam masalah wajibnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sebagaimana yang tadi disebutkan dalam beberapa ayat dari Al-Qur'an, bahwa orang-orang musyrik itu mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka, memberi rezeki dan seterusnya. Ya. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar itu. Tetapi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, adalah dalam masalah mereka itu harus mentauhidkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa alladhi ursilati rusulu litahqiqihi, dan ini tauhid ini adalah tujuan diutusnya para rasul. Wa hasiluhu, dan inti dari tauhid uluhiyah ini adalah huwa makna la ilaha illallah, adalah makna yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ya, ini mengandung makna tauhid al-uluhiyah. Keyakinan, penetapan, ikrar bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dan menegasikan, menghilangkan, menolak seluruh peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menolak seluruh sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, la ilaha illallah ini memiliki dua rukun. La ilaha illallah. Ya. Fahuwa mabniyun ala aslaini huwa nafyu wal itsbat min la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah dibangun di atas dua pokok, yaitu nafyu, negasi, peniadaan, penafian, penolakan, wal itsbat dan penetapan. Ya. An-nafyu adalah la ilaha. La ilaha ini nafi, meniadakan, tidak ada ilah. Tidak ada yang disembah. Illallah ini isbat, penetapan. Ketika kita menafikan segala sesembahan, ya, maka kita menetapkan sesembahan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka la ilaha illallah ini harus kita ucapkan dua-duanya. Dan harus kita yakini dua-duanya. Tidak boleh la ilah saja, tidak boleh illallah saja. Karena kalau kita mengatakan la ilaha, ini berarti apa? Ini berarti apa? Ateis. Kita meniadakan, menolak seluruh sesembahan. Tidak ada sesembahan di dunia ini. Maka ini namanya ateis. Sekarang illallah saja, menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan. Tapi tidak pakai la ilah. Ini apa jadinya? Jadinya apa? Musyrik. Jadinya musyrik. Menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan, tapi tidak menafikan, tidak menolak sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini musyrik. Jadi la ilah saja, ateis. Illallah saja, musyrik. Muwahhid, seorang ahli tauhid, dia menggabungkan dua rukun ini. La ilaha illallah. Ketika dia menafikan, meniadakan, menolak seluruh sesembahan, kemudian dia menetapkan satu sesembahan itu ya, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah sebetulnya kalau kaum muslimin benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah ini dengan baik, niscaya mereka tidak akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan syirik yang biasa mereka lakukan saat ini. Karena kalimat la ilaha illallah ini ya, mengkonsekuensikan kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan makna ilah ya, makna ilah adalah ma'bud. Makna ilah itu artinya adalah yang disembah, yang diibadahi. Bukan khalik, bukan razik, bukan qadir ala ikhtira', dan makna-makna yang lainnya dari makna-makna rububiyah. Jadi ilah, la ilaha, ilah itu maknanya apa? Yang diibadahi, yang disembah. Bukan yang mencipta, memberi rizki, mengatur alam semesta, bukan. Dari makna-makna rububiyah yang tadi kita bahas dalam tauhid yang pertama, itu tauhid rububiyah. Karena ternyata sebagian orang juga salah di dalam memahami la ilaha illallah. Ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka memaknainya dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Nah, ini salah. Ini keliru. Karena ilah dari kata alihaya lahu ilahatan uluhatan artinya adalah makhluk yang disembah. Yang disembah. Nah, para kaum muslimin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah yang tadi, jika kita fahami dengan baik, maka kalimat la ilaha illallah sebetulnya ini membatalkan seluruh bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh umat manusia. Maka jika ada orang yang masih menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan praktek-praktek kemusyrikan, berarti mereka menentang kalimat la ilaha illallah, berarti mereka tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah, walaupun lisan mereka berulang-ulang melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini juga yang terjadi di banyak oleh orang-orang yang mengaku, banyak terjadi kepada orang-orang yang mengaku sebagai seorang muslim. Lisan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi praktek-praktek kesyirikan tetap mereka lakukan. Mengapa? Di antaranya karena mereka tidak faham dengan benar apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama, di antaranya juga Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, dalam ceramah yang berjudul Tauhid Awalan Ya Du'atal Islam, ya, tauhid dulu wahai para dai-dai Islam, ya, beliau mengatakan bahwa dakwah tauhid di zaman sekarang tidak seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah tauhid di zaman kita sekarang tidak sekedar mengajak orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagaimana di zaman Nabi. Ya, kalau di zaman Nabi, Nabi SAW datang ke pasar kemudian mengatakan ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah. Jadi Nabi SAW mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu cukup. Kenapa? Karena orang-orang musyrik di zaman dulu mengerti betul hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Mengerti betul konsekuensi yang harus mereka terima ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena mereka orang Arab. Jadi orang-orang musyrik di zaman dulu sangat paham kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti konsekuensinya mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup hanya dengan mengajak mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adapun di zaman ini kata Syekh, berdakwah kepada tauhid adalah mengajak orang, memahamkan manusia, bahkan kaum muslimin sendiri terhadap makna dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Ya. Memahamkan manusia kepada makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Karena yang terjadi kepada kaum muslimin saat ini tadi itu, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kan, tapi mereka tetap melakukan kesyirikan. Dan itu terjadi karena mereka tidak benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah, yang intinya berarti mereka juga tidak memahami hakikat dari tauhid itu sendiri. Dan ini problem. Bahkan di antara problem yang paling besar, ya, yang dihadapi oleh kaum muslimin saat ini. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan tanqudu urul islami urwatan urwatan idza nasha'a fil islam man la ya'riful jahiliyah. Akan terlepas ikatan Islam itu seutas demi seutas, satu ikatan demi satu ikatan, ya. Kapan? Ketika tumbuh di dalam Islam orang-orang yang tidak mengenal jahiliyah, tidak mengenal apa itu hakikat jahiliyah. Orang yang tidak mengenal hakikat tauhid, maka mereka juga pasti tidak akan mengenal hakikat syirik. Ya. Mereka tidak akan mengenal hakikat syirik. Oleh karena itu mereka terjatuh kepada kesyirikan dan tidak menganggap bahwa dirinya sedang melakukan kesyirikan. Mereka terjatuh kepada perbuatan-perbuatan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dulu. Ya. Dan mereka tidak mengetahui bahwasannya mereka telah terjatuh kepada kesyirikan orang-orang musyrik di zaman dulu. Ini membenarkan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Jadi ajaran Islam, tali ikatan Islam itu akan lepas satu demi satu ketika tumbuh di dalam agama Islam ini orang-orang yang tidak mengenal hakikat dari jahiliyah, hakikat dari kesyirikan, hakikat dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kepada orang-orang jahiliyah di zaman dulu. Nah, kabarin kepada saudara mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang tauhid uluhiyah ini harus benar-benar dipahami. Tentang makna la ilaha illallah ini harus benar-benar, ya, difahami dengan baik sehingga kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kalimat tersebut. Nah, Dan Al-Quranul Karim ya, banyak juga menjelaskan tentang Tauhid Uluhiyah ini. Di antaranya adalah surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar rasul itu mengatakan kepada umatnya, "I'budullaha wajtanibut taghut." Sembahlah Allah saja dan tinggalkan taghut. Ya, di sini ada penafian, penolakan dan penetapan. Ya. Penetapan itu hanya beribadah kepada Allah, ubudullah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut. Taghut itu adalah segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilakukan kecuali dengan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah illa ana, kecuali saya, kecuali aku, fa'buduni, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Ya, dua ayat ini juga dalil bahwasanya setiap dari rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada umat manusia, mereka semuanya mengajarkan kalimat la ilaha illallah agar umatnya itu hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tauhid uluhiyah ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 256, "Famayakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada taghut, ini nafi, ya. "Wa yu'min billah," dan beriman kepada Allah, ya, maka dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat. Maka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak sah kalau tidak disertai dengan kufur terhadap taghut. Kufur terhadap segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang lainnya sangat banyak yang semuanya berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Kemudian yang ketiga dari tauhid itu adalah tauhiduhu jalla wa ala fi asma'ihi wa sifatihi. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifatnya. Mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Tauhid ini dibangun di atas dua pokok. Dibangun di atas dua pokok. Yang pertama adalah tanzihuhu ta'ala an musyabahati sifatil hawadith. Ya. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan terhadap sifat-sifat makhluknya. Yang kedua, iman terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya dan yang ditetapkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tauhid asma dan sifat, tauhid mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, pegang saja dua kaidah ini. Jadi kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala segala sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya dan segala sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi dirinya, dan pada saat yang sama kita mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk-makhluknya. Kita menetapkan di antara sifat Allah itu mendengar misalnya. Karena Allah menyebutkan bahwa Allah Maha mendengar, bahwa Sami'ul Basir dalam banyak ayat. Ketika kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala, sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu Allah mendengar, ya, maka kemudian kita pun harus mensucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluknya dalam sifat mendengar tersebut. Kita tetapkan bahwa Allah mendengar, tapi mendengarnya Allah tidak seperti mendengarnya makhluk. Allah mendengar, makhluk juga bisa mendengar, tapi mendengarnya Allah tidak seperti mendengarnya makhluk. Terus seperti itu di dalam setiap sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya sendiri. Maka tidak boleh kita mengingkari satu sifat pun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. Ya, sebagaimana kita juga tidak boleh menyerupakan sifat yang kita tetapkan itu dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antum a'lamu amillah?" Apakah kalian lebih mengetahui atau Allah yang lebih mengetahui? Ya. Maka jika Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui tentang dirinya, ketika Allah menyebutkan dan menetapkan sifat-sifat itu untuk dirinya, maka kita harus menetapkannya, tidak boleh kita mengingkarinya. Begitupun apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Rasul itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan suatu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, kita pun menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Ya. Nah, ini dalil, yang ini adalah dalil tentang wajibnya menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan bagi dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam menafikan penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk-makhluknya yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah Dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini dua perkara ini, ayat ini sekaligus ini adalah dalil atas dua permasalahan tadi. Dua pokok yang menjadi pokok dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam nama dan sifatnya. Laisa kamitslihi syai', ini adalah bantahan kepada orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Wa huwas sami'ul basir, ini adalah bantahan kepada orang-orang yang menolak, ya, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang berkaitan dengan tauhid. Nah, masih ada 9 lagi ternyata, ya. Baru 1. Waktunya udah mau habis. Nah, permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua adalah wa'az. Wa'az ini nasihat. Yang dimaksud di sini adalah tentang nasihat bagaimana agar manusia memiliki dorongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah seorang itu memiliki tauhid, yakin bahwa dia hanya beribadah, dia hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu selanjutnya yang dibutuhkan oleh seorang hamba itu adalah bagaimana dia memiliki motivasi semangat yang besar di dalam mengerjakan ibadah-ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh wa'az, butuh nasihat, butuh pendorong. Nah, apa yang dimaksud dengan wa'az di sini? Apa yang menjadi pendorong seseorang itu siap, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang disebutkan oleh Syekh, yaitu al-muraqabah. Ya. Itu al-muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad ajma'al ulama 'ala anna Allah Ta'ala lam yunzil minas sama'i ilal ardi wa'idhan akbar wala zajiran a'zham min mau'idhatil muraqabati wal ilm. Para ulama sepakat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dari langit ke bumi suatu wa'id, suatu nasihat, suatu pendorong, ya, kepada perbuatan-perbuatan taat yang lebih besar. Wala zajiran, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak menurunkan dari langit ke bumi suatu pencegah azam yang lebih besar, min mau'izatil muraqabati wal ilm, daripada nasihat, muraqabah dan ilmu. Jadi kata Syekh, para ulama sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan suatu nasihat yang lebih besar yang akan mendorong seseorang untuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya dan akan mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang disebut dengan al-muraqabah. Apa itu al-muraqabah? Wahiya an yulahidzal insanu anna rabbahu jalla wa ala raqibun alaihi, alimun bikulli ma yukhfi wa ma yu'lin. Ini muraqabah. Yaitu seorang manusia senantiasa menyadari, senantiasa menghadirkan di dalam dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rabb-nya Jalla wa ala raqibun alaihi, senantiasa mengawasinya. Alimun bikulli ma yukhfi wa ma yu'lin, dan senantiasa mengetahui apapun yang dia sembunyikan dan apapun yang dia tampakkan. Ini muraqabah. Ini muraqabah itu adalah kita senantiasa menyadari, senantiasa mengetahui, senantiasa menghadirkan di dalam hati kita, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, senantiasa mengetahui apa yang kita lakukan, senantiasa mendengar apa yang kita ucapkan, senantiasa melihat apa yang kita perbuat. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, dalam tempat manapun, dalam waktu manapun, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, ini kesadaran ini disebut dengan muraqabah. Dan muraqabah ini kata Syekh tadi, ya, sebagaimana kesepakatan para ulama, adalah pendorong yang sangat besar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggi dan rendahnya ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat ditentukan oleh sejauh mana sifat muraqabah yang ada di dalam hatinya. Dan masalah muraqabah ini juga menjadi problem kaum muslimin saat ini. Kita perhatikan kaum muslimin saat ini yang begitu mudah meninggalkan kewajibannya, begitu mudah mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena lemah sekali sifat muraqabah di dalam hatinya. Karena jarang sekali dia menyadari di dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang dia lakukan. Begitu mudah orang melakukan zina, begitu mudah orang minum khamr, begitu mudah orang mencuri, begitu mudah orang berkhianat, begitu mudah orang berkorupsi. Ya. Kenapa? Karena tidak ada sifat muraqabah di dalam hatinya. Ya. Maka jika seorang hamba ingin menjadi hamba yang soleh, menjadi hamba yang senantiasa berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mampu mengerjakan kewajiban-kewajibannya dan memiliki kekuatan di dalam meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa tidak seorang harus senantiasa memupuk, meningkatkan sifat muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Syekh kemudian membuat sebuah ilustrasi, ya. Bagaimana katanya, jika ada seorang raja yang sangat kejam, sangat keji, suka membunuh, suka menumpahkan darah, ya, mudah menghukum, berada di tengah rakyatnya. Kemudian kata Syekh, di pinggir-pinggirnya ini ada anak-anak perempuan dan istri-istrinya. Dalam kondisi seperti itu, ketika manusia berkumpul di hadapan raja yang seperti itu sifatnya, kejam, keji, suka membunuh, mudah menghukum, mudah marah, ya, apakah kata Syekh akan terlintas dalam benak seseorang dari manusia yang berkumpul itu, ya, untuk mengganggu salah satu anak perempuannya atau salah satu istrinya? Pasti tidak ada. Jangankan berminat, terlintas saja dalam benaknya tidak akan. Tidak akan seorang itu berani mengganggu anak perempuan si raja tersebut. Kenapa? Karena dia tahu, menyadari bahwa di hadapannya ada raja yang sangat kejam. Yang jika dia melakukan kesalahan sedikit saja, maka raja tersebut akan membunuhnya. Maka begitu pun juga dengan orang yang senantiasa hadir dalam hatinya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ya, lebih berat siksanya daripada raja tersebut. Allah ya lebih mengetahui setiap kondisi hamba-hambanya. Allah lebih besar, lebih pedih azab dan siksanya daripada raja tersebut. Kemudian para hadirin kemasin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa hikmah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu adalah untuk menguji mereka, ya, menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik dalam beramal. Ya. Yang paling ahsan di dalam beramal. Ayyuhum ahsanu amala. Ya kan? Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini untuk apa? Untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling baik dalam beramal. Ini ditunjukkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsyuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari dan arasy-Nya berada di atas air untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik dalam beramal? Ahsanu amala. Ya. Di tujuan Allah menciptakan langit dan bumi dan yang ada di dalamnya adalah untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik dalam beramal? Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian paling baik dalam beramal. Wahwal ghafurul, wahwal azizul ghafur. Ya. Dan inilah juga yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Dengan ihsanul amal. Dengan cara memperbaiki amal. Dengan cara beramal dan berbuat kebaikan. Maka ihsanul amal adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saya mengatakan walam makanatil hikmah min khalqil khalaik al-ikhtibarul madkur. Maka ketika hikmah, tujuan Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut adalah untuk menguji manusia dengan ujian yang seperti tadi disebutkan, arada Jibril an yubayyana lin-nas tariqan najahi fi dzalikal ikhtibar. Maka Jibril ya ingin menjelaskan kepada manusia bagaimana cara untuk berhasil di dalam melewati ujian tersebut. Faqala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam hadis Jibril itu. Maka Jibril berkata kepada Nabi, akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Perhatikan, Jibril di sini bertanya kepada Nabi alaihissalam tentang makna ihsan. Akhbirni anil islam, kabarkanlah kepadaku tentang islam. Tentang apa? Ihsan. Ya. Tentang ihsan. Ya. Dan ihsan yang dimaksud adalah ihsanul amal tadi, yang menjadi tujuan Allah menciptakan makhluknya. Kabarkanlah kepadaku wahai Muhammad tentang ihsan. Lalu perhatikan apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab tentang ihsan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mendefinisikan ihsan dengan muraqabah. Ya, dengan apa? Dengan muraqabah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini muraqabah. Nah, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab tentang ihsan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan makna muraqabah? Kenapa? Karena tadi apa yang kita sebutkan, bahwa ihsanul amal, beramal baik yang menjadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin sukses kita lakukan kecuali dengan muraqabah. Kecuali dengan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah rahasia mengapa Nabi SAW menjawab ihsan dengan muraqabah. Karena ihsan, ya, beramal baik, berpegang teguh kepada syariat, mengerjakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan dorongan yang muncul dari muraqabatullah. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang seluruhnya untuk memberikan penjelasan dan penekanan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisik-bisikan oleh dirinya sendiri. Berarti kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami mengetahui apa yang dibisik-bisikan, apa yang dibicarakan oleh jiwa manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami itu lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, yang sangat detail. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah seorang manusia itu mengucapkan satu perkataan melainkan di sisinya ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan senantiasa hadir. Gitu kan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna ghaibin, dan kami itu sekali-kali tidak pernah alpa, tidak pernah gaib dari apapun yang terjadi kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidaklah engkau ya berada dalam suatu urusan atau engkau membaca sesuatu dari Al-Qur'an, wa ma ta'maluna min amalin, dan tidaklah engkau mengerjakan suatu amalan, in illa kunna alaikum syuhudan, melainkan kami senantiasa menyaksikan kalian, irtufiduna fihi, ketika kalian mengerjakannya. Wa ma yazubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama, dan tidak ada yang tersembunyi dari Rabbmu ya sesuatu dari biji dzarrah, baik di bumi begitupun di langit, wala asghar min dzalika, dan tidak ada yang lebih begitupun dari yang lebih kecil dari itu, wala akbaro illa fi kitabim mubin, dan begitupun yang lebih besar dari itu, melainkan semua itu telah terdapat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Di semuanya tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala dalam sifat ilmu yang dimilikinya. Dan ayat-ayat yang lainnya yang sangat banyak, yang semuanya menunjukkan apa? Kemahatauan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hamba-hambanya, dan Allah mengetahui juga apa yang ditampakkan oleh hamba-hambanya. Ya. Dan ayat-ayat itu semuanya bertujuan apa? Bertujuan agar kita semakin sadar tentang pentingnya muraqabatullah. Kemudian ikhwan fil din, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang ketiga dan permasalahan yang terakhir ya, adalah masalah amal. Masalah amal soleh. Al farqu bainal amali shalih wa ghairihi. Perbedaan antara amal soleh dan yang lainnya. Ini juga di antara problem kaum muslimin saat ini yang solusinya ada di dalam ajaran Islam yang sempurna ini. Ya, sebagai enam permasalahan, dua permasalahan yang sebelumnya. Ya, amal soleh. Banyak sekarang ini kaum muslimin yang tidak bisa membedakan mana yang disebut dengan amal soleh dan mana yang bukan. Ya, sehingga mengerjakan sesuatu yang bukan amal soleh dan dia anggap itu sebagai amal soleh. Bahkan terkadang menganggap suatu amalan soleh bukan amalan yang soleh. Banyak saat ini orang terbalik-balik dalam pandangannya antara hak dan batil, antara amal soleh dan bukan. Karena mereka tidak benar-benar memahami prinsip Islam di dalam menjelaskan bagaimana kriteria yang disebut dengan amal soleh. Taib. Faqad bayyana al-Qur'anul 'Adzim anna al-'amala shalih huwa mastakmala thalathata umur. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa yang disebut dengan amal soleh adalah yang ada padanya tiga perkara. Ya. Pembahasan tentang kriteria amal soleh ini yang bisa disebut juga dengan syurutul ibadah, syarat diterimanya ibadah. Wa ma taqtalla wahidun minha fala naf'a fihi li sahibihi yaumal qiyamah. Maka jika salah satu dari tiga perkara tersebut hilang, ya, dari suatu amalan, maka amalan tersebut tidak akan bermanfaat bagi orang yang melakukannya pada hari kiamat. Baik. Al-awwal, pertama. Kriteria pertama, ya. Di dalam amal soleh adalah an yakuna mutabiqan lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal itu disebut amal soleh kalau dia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Liannallaha yaqul, karena Allah taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang didatangkan oleh Rasul maka ambillah, dan apapun yang dilarang kepada kalian darinya oleh Rasul itu fantahu, maka tinggalkanlah. Ini perintah untuk mengambil apapun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Rasul. Kita firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yuti'ir rasulah faqad ata' Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia mentaati Allah. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ya, maka ikutilah aku. Begitupun dalil-dalil yang lain, ya, yang sangat banyak, yang semuanya, ya, dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di dalamnya tentang pentingnya mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Yang diantaranya adalah beramal soleh, diantara bentuk mentaati Rasul itu adalah beramal soleh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kita tahu bahwa taat kepada Rasul itu pertama adalah apa? Empat, ya. Mentaati apa, mengerjakan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, membenarkan apa yang dikabarkannya, dan yang keempat adalah beribadah, beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Ini empat dari konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi mentaati Rasul, mengikuti Rasul ini dalam empat perkara ini. Sekali lagi, mengerjakan apa yang diperintahkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya, membenarkan apa yang dikabarkannya, dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka apapun ibadah, apapun amal yang dikerjakan oleh seorang hamba yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tertolak dan tidak termasuk kategori amal soleh. Kemudian yang kedua, an yakuna khalisan liwajhi ta'ala. Yang kedua adalah amal itu disebut amal soleh kalau ia dikerjakan ikhlas untuk mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat juga yang berkaitan dengan pentingnya ikhlas ini sangat banyak, diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan untuknya ibadah tersebut, agama tersebut, ketaatan tersebut. Begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan baginya ibadah tersebut. Begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, qulillah a'budu mukhlishal lahuddini. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanya beribadah kepada Allah dengan memurnikan untuknya ibadahku atau ketaatanku atau agamaku. Ya. Semuanya menjelaskan tentang pentingnya ikhlas, bahwa di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam beramal, maka amal itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak termasuk kategori amal soleh jika tidak dilakukan dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang biasa juga oleh para ulama disebut dengan tadi apa, syurutul ibadah ya, atau syarat ibadah. Jadi para ulama ada yang menyebut syarat ibadah itu ada dua ya, yaitu ittiba dan ikhlas sebagaimana yang sering kita dengar. Ada juga yang menyebutnya menjadi tiga seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya, satu lagi kita akan bahas. Ada juga yang menyebutkan bahwa syarat diterimanya ibadah itu ada enam. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama yang lain. Enam. Syekh di sini menyebutkan tiga, kata Syekh di sini, di antara syarat ibadah. Asal itu yang ketiga, an yakuna mabniyan ala asasil aqidah. Ini juga di antara syarat yang sangat penting. Ibadah itu, amal itu hendaknya dibangun di atas pondasi akidah yang benar. Di atas pondasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lurus, di atas tauhid yang benar. Li'annal amal kasaqofal aqidah kal asas. Karena amal perbuatan itu seperti atap dan akidah itu seperti pondasi. Maka apapun amal perbuatan, amal kebaikan yang kita lakukan dan tidak dibangun di atas akidah yang benar, tidak dibangun di atas tauhid yang lurus, maka bisa dipastikan bahwa amal perbuatan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk kategori amal soleh. Ya. Ya, akan ditolak. Jadi kalau kita melakukan kesyirikan kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah-ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara syarat terpenting ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauhid tadi. Tauhid uluhiyah tadi. Ya. Jadi syarat terpenting di dalam beribadah kepada Allah adalah apa? Adalah tauhid. Orang yang tidak mentauhidkan Allah, maka ibadahnya tidak akan diterima, ibadahnya akan hancur. Ya. Ya, sekali saja seorang melakukan kesyirikan, merusak tauhidnya, maka ibadah-ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan hancur. Sekali saja seorang melakukan perbuatan syirik akbar, maka sholatnya hancur, hajinya hancur, puasanya hancur, zakatnya hancur, bacaan Qur'annya hancur. Seluruh amal kebaikannya akan hancur, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah di antara syarat yang sangat penting sekali. Berbeda dengan syarat yang sebelumnya, ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu hanya membatalkan perbuatan dilakukan yang tidak ada syarat tersebut saja. Ya kan? Seorang beribadah tidak dengan ikhlas, ibadah dengan riya, maka yang batal itu, yang hancur itu hanya amal itu saja. Sementara amal-amal yang lain tidak. Begitu juga seorang mengerjakan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang hancur itu adalah amal itu saja. Sementara amal-amal yang lain yang dilakukan sesuai sunnah itu tidak hancur. Tapi kalau seorang melakukan perbuatan syirik, tidak ada syarat akidah yang benar di dalam amalnya, maka tidak hanya amal itu saja yang hancur, tapi amal-amal yang lainnya hancur semuanya. Dan nanti di akhirat juga tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang yang melakukannya. Ya. Maka masalah tauhid ini adalah masalah yang penting sekali untuk kita jaga, karena kalau rusak tauhid kita, terjerumus kita kepada perbuatan syirik akbar, maka apapun perkebaikan yang telah kita lakukan itu hancur semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Dan barang siapa yang beramal dengan amal yang soleh, baik laki-laki dan perempuan, dan dia beriman. Jadi syarat amal soleh itu adalah beriman dengan iman yang benar. Ya. Begitu juga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengabarkan tentang nasib amalan-amalan orang-orang yang sudah ada. Amalan-amalan yang mereka lakukan tidak di atas tauhid yang benar. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi apapun perbuatan yang telah mereka amalkan di akhirat nanti. Ini tentang amal-amal baik orang-orang kafir. Yang beramal kebaikan tanpa didasari oleh tauhid, tanpa didasari oleh akidah. Maka jadikan amal tersebut habaan mansura, seperti debu yang beterbangan. Jadi tidak bermanfaat sama sekali nanti di akhirat. Begitu juga perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali neraka. Wahabita ma sana'u fiha, dan akan hancur dan hancur apapun yang telah mereka kerjakan di akhirat. Wabatilu makanu ya'malun, dan batalah apapun yang mereka kerjakan ketika di dunia. Kenapa? Karena mereka mengerjakan amal-amal kebaikan itu tidak dibangun di atas akidah yang benar, tidak dibangun di atas keimanan yang benar, tidak dibangun di atas tauhid yang benar, maka seluruh amal itu akan hancur. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyraqta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan diwahyukan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau berbuat syirik, maka akan hancurlah segala sesuatu yang kalian yang engkau kerjakan, dan engkau akan termasuk orang-orang yang rugi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka berbuat syirik, maka akan hancurlah apapun yang telah mereka kerjakan. Maka beranikum sendiri rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, syarat yang paling utama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Tauhid memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan, setiap perintah beribadah dalam Al-Qur'an maka itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menemukan perintah ibadah dalam Al-Qur'an, ya, maka itu juga perintah, maknanya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah kepada Allah tidak sah dilakukan kecuali dengan tauhid. Ya. Maka para hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahasan yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu tentang membedakan antara amal soleh dan bukan. Ya, jadi amal soleh atau amalan disebut amal soleh jika padanya ada tiga perkara ini. Itu pertama adalah sesuai sunnah, yang kedua adalah ikhlas, dan yang ketiga adalah dibangun di atas akidah yang benar. Insya Allah permasalahan-permasalahan yang sisanya, 7 lagi, mudah-mudahan bisa kita bahas pada kesempatan yang lain. Ya, itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.